Kula jenengan kok sakit ngelampai ibadah, sholat, poso, zakat, zikir, maca Quran, sholawat. Niku keranten didorong kali iman. Kula jenengan kok iso ninggal ke maksiat. Mboten ngrasani, mboten nyolong, mboten kopek, mboten adu pitik, mboten gegeran, mboten undat-undat, mboten fitnah, mboten adu-adu, mboten tumbak cucuan. Iku mergo direm karo iman. Paham? Lah iman niku ana sing kuat, ana sing lemah. Dan iman itu sifatnya fluktuatif. Understand? Apa fluktuatif? Orang ngerti ngomong yes. Yazidu wa yankusu. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bahkan iman bisa habis sama sekali. Maka orang itu kalau imannya kandel, dorongan untuk ngelakoni ibadah kuat, akhirnya ibadahnya semangat. Gak ono ibadah sing abot. Enteng kabeh dadine. Tapi nek imane tipis, dorongan ibadah lemah, ngelakon ibadah krasa wegah. Akhir ibadah apa ae rasane abot. Halo. Ibu bapak para jemaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Ana wong nglakoni ibadah kok abot iku tandane imane tipis. Dikongkon maca Quran kok males iku tandane imane tipis. Ditarik infak jariah kok eman iku tandane imane tipis. Dikongkon berangkat sholat jamaah kok aras-arasen iku tandane imane tipis. Pis dikongkon tangi dalu tahajud kok abot iku tandane imane tipis. Bu. Ibu. Jawab sing jujur nggih. Jenengan yen tangi dalu ngoten niku krasa enteng napa abot? Abot. Sepuntene imanmu tipis. Tipis. Nek bapak-bapak niku nek tangi dalu abot napa enteng? Enteng kebelet kudu nguyuh. Ora perkara arep wudu salat mergo wis kebelet. Ya Allah, tiang niku yang imane kandel, dorongan ibadah kuat, ibadah dari semangat. Meskipun rumahnya jauh dari masjid, waduh tuh ke masjid. Nah, krungu azan, mesti gumrigah, langsung wudhu mundut sajadah berangkat jamaah. Padahal azannya yang biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Padahal azane blembem. Senajan azane trimo ngoten ning mergo dorongan imane kuat, daleme tebih saking masjid berangkat salat jamaah. Ning sebalike ana imane tipis, dorongan ibadah lemah. Meskipun daleme cedhak kalih masjid mung kari jangkah krungu azan. Mboten berangkat, padahal azane yo banter, yo enak. Asyhadu an la ilaha illallah. Bojonegoro. Lah, pundi-pundi, blembem. Ya wis, azan blembem. Ala sholat. Blembem nggih. Maksudnya Anwar Zahid azan nom blembem. Ambok krungu azan enak banter ning mergo imane tipis, dorongane lemah. Mboten berangkat jamaah malah murang-muring. Cangkeme sapa bengak-bengok. Ya Allah. Padahal salat itu ibadah yang paling pokok. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, diperhitungkan besok pada hari kiamat itu adalah urusan salat. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'mali. Apabila didapati sholat dalam perhitungan itu baik nilainya, baik kualitasnya, maka diterima dia dan seluruh amalnya katut diterima. Wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wa sa'iru a'mali. Akan tetapi jika dalam perhitungan itu sholatnya cacat, sholatnya elek kualitasnya, tertolak. Dan seluruh amal-amal yang lain pun mengkhawatirkan akan tertolak juga. Halo. Makanya sholat kalau menurut Imam Ghazali as-shalatu minal ibadah bimanzilatir ra'si minal jasad. Salat dalam ibadah itu kedudukannya sama dengan kepala bagi tubuh. Awake menungso iki lho, zahir, sing paling penting iku sirah. Halo. Yang menjadi pusat perhatian pasti daerah kepala. Sama yang menjadi pusat perhatian di akhirat nanti dalam perhitungan itu adalah salat. Sebagaimana manusia itu yang menjadi pusat perhatian adalah daerah kepala. Ibu bapak, sampean lek ketemu wong pertama kali, sing sampean sedekno, sing sampean pandeng, sing sampean sawang, kepala, wajahnya atau keleknya? Mesti kepalanya, itu yang menjadi pusat perhatian. Sama posisi sholat seperti itu. Makane tiyang niku lek mboten sholat, cobi-cobi pirengke. Ninggalke sholat sepisan mawon. Niku seksane dicubles rante sangka neraka. Dawane 70 dira. Cubles mbon-mbonane tembus ngisore. Mbah apa jenenge ngono ku? Aku yo ronggone tapi gak roh jenenge. Dibatek brodol ususe. Iki rante iki umpama sak plong ya. Didekek ning donya kobong, ora ana kehidupan. Mati kabeh. Sampai uget-uget ya mati. Tenggene alam kubur mawon wis konangan. Tiang nek boten sholat, niku tenggene alam kubure, ya Allah. Enten cerita ngeten. Biyen ana wong, saiki ana wong. Kenapa dibantah karo ngene-ngene iki ya? Disiki wae kok. Engko aku ketek ngomong biyen ana wong, saiki ana wong lah ngono. Mulane tak disiki wis. Zaman Kanjeng Nabi siyen wonten tiang pejah. Ayo ngomong kok saiki ya wonten tiang pejah ngono. Pun ringkese cerita mayit iki arep didusi. Lu arep didusi lah kok malah wujud, malah rupa dadi babi. Dadi saenenge wong iku kaget, buyar kabeh. Yo kagete kaya sampeyan ngono kuwi. Buyar kabeh. Lah gak kaget pripun? Wong matine menungso, begitu badhe didusi, lah kok malah dadi babi, buyar. Gak ono sing wani ngedusi, mboten wonten. Sahabat-sahabat iki buyar mundur kabeh. Aduh, iki kok malah dadi babi iki. Sing teko Madura. Aduh, sapa sing wani ngedusi ning ngene carane? Wis buyar-buyar wis. Ndak usah didusi, ditekuk-tekuk ae iki ngono. Subhanallah, anake nangis. Apa-apane wong jenenge bapak mati ning kaya ngono kaadaane, apa-apane ya bapake. Mlewayu anake sowan dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mlewayu menggeh, menggos, menggos. Kanjeng Nabi. Nggih, dalem, wonten napa sareh-sareh jenengan lenggah. Pripun Kanjeng Nabi ngeten niki terus pundi Kanjeng Nabi? Nggih, wonten napa jenengan matur. Bapak kula pecah Kanjeng Nabi. Wis wayahe. Dinapakne. Mboten ngoten Kanjeng Nabi. Lah terus enten pripun? Pripun? Bapak kula niku pecah badhe didusi kalih tiang-tiang. Lah kok nuwun sewu ngapunten sanget Kanjeng Nabi, bapak kula badhe didusi mayite niku lho kok malah dados babi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahalazim. Lah sahabat-sahabat gak ana ning kono, Abu Bakar, Umar barang. Nggih ten mriku sedaya Kanjeng Nabi, tapi mboten wantun. Mboten enten sing wantun ngedusi. Nyuwun tulung saestu Kanjeng Nabi, dateng panjenengan pripun mayite bapak kula niki? Ya wis, monggo, akhirnya dipuruki kalih Kanjeng Nabi. Saestu niku rupa babi. Lajeng kalih Kanjeng Nabi dipundongani. Nah aku ya ora roh dongane piye kok. Mongkon nirokno kaya salah tambahan wong ya ora roh dongane. Yang jelas dalam hadis diterangkan didongani karo Kanjeng Nabi. Dongane piye? Gak roh aku. Nah aku nek gak roh ngomong gak roh. Ora kok terus kemeruh ngono. Gak roh, pokoknya didongani. Mayit sing rupa babi kalau wau didongani kalih Kanjeng Nabi. Terus cling dadi wong. Tapi no hadisnya mboten enten cling ngono ku mboten enten. engko nang mbok goleki endi celinge ngono. Begitu dadi wong meleh, didusi, dikafani, disolati. Yes. Ngoten niku ana sahabat sing ora gelem melok nyolati. Sapa? Sayyidina Umar. Ndak, aku ora kudu nyolati wong iki. Ditekuk-tekuk ae. Ngoten. Mas ring-ring kese cerita dibeto ten gene kuburan. Kuburane dados mau dimasukkan ke liang lahat. Ya Allah, dadi babi maneh. Kaget. Tapi kaget sing nomor loro wis ora patek nemen kaya sampeyan ngono iku. Gak kaya kaget sing pertama. Mau soalnya wis tahu dadi babi. Niki dadi babi maneh ya kaget tapi ora patek nemen. Ya kaya sampeyan ngono iku. Terus anaknya nangis mana, Kanjeng Nabi terus pundi niki Kanjeng Nabi. Bapak kula kok dadi babi meleh ngeten niki terus pundi Kanjeng Nabi? Nyun tulung Kanjeng Nabi jenengan dongani meleh kersane cling. Jare Kanjeng Nabi, wes iki gak ana cling maneh iki. Bapakmu tepak dadi conto. Lapo bapakmu mayite kok iso rupa babi? Soale bapakmu nalika ning donya ora gelem salat. Nggih Kanjeng Nabi, bapak kula mboten purun salat. Lah iki bapakmu dadi conto kanggone wong-wong sing ora gelem nglakoni salat, iku sok nunggone alam kubur rupa babi. Iki sing ora patek salat mesti muring-muring. Sapa sing nekakno kiai kuwi? Conto maneh? Wis conto ya siji wae, conto kok akeh-akeh. Bakul genteng nawakno conto, siji ya wis. Masa bakul gendeng gawa conto kok sak truk digawa kabeh. Conto siji ya wis cukup. Tendonya mawon. Tiang sing mboten salat minimal kenek coba telung perkara. Kenek azab telung perkara. Satu, yarfa'allahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Allah akan menghilangkan barokah dari usahanya, kerjanya, nyambut gawenya, rizkinya. Usahane, kerjone, nyambut gawene, rejekine, boten barokah. Niku tiyang nek boten sholat. Mungkin usahane lancar, nyambut gawene lancar, rejekine akeh, tapi boten metu barokahe, boten dadekno kebagusan. Oleh duit 10.000, 10 juta maksudnya. Saweneng. Oleh duit 10 juta. Lah kok sore ini bojo kena kanker payudara. Operasinya 15 juta. Torok. Nampak duit 7 juta. Seweneng. Isu anak usus buntu. Operasi. Sono aing modele gak barokah. Saat ini nyambut gawe dialami. Tapi ora ono barokah. Dicir pari. Pangan tikus. Dagang rugi, ngingu sapi menggeriken, maklanan sepeda motor dibujuki wong, golekno bojo wong ora dadi malah pegatan. Yang kedua, wayanzi'u minhu nurus sholihin, akan dicabut darinya sinar-sinar kesolehan. Tiang nek mboten salat niku mboten enten cahaya, cahaya ilahi, cahaya kesolehan di tubuhnya. Daerah wajah terutama. Tidak ada. Karena dicabut sama Allah. Jadi, piye yo. Uang nek ra sholat niku beda karo uang sing sholat. Jelas. Ketara sekali. Ketara ya bahasa Indonesia. Woy. Ketawis. Tiang niku nek mboten sholat. Senajan rupane wayu, pekulitane putih, alus, mulus, modele cempeh. Kertas cempeh nggih. Puyeh, yo sepo iki lho sepo. Gak sedeblas. Lanang kok senajan nggih ganteng, gagah, gedhe dhuwur, kuning, nek mboten salat, modele yo ngono, puyeh. Puyeh. Tapi wong nek kulino salat, niku senajan ora patek ganteng yo, pekulitane yo ora patek kuning, tapi disawangmu sedep. Contone sama nyawang kula. Telateni kok mblenek. Yang jelas beda. Teko wajahi lho ketara, Pak. Ora percaya sampean bandingno, Bu. Wajahe wong sing ahli salat karo wajahe wong sing ahli mendem. Nek sampean bandingno. Wong sing kulino Allahu Akbar karo wong sing kulino sampean tingali wajahe niku wis beda. Ningali wajahe wong sing ahli salat niku modele ning ati niku adem, ayem, tentrem. Tapi ningali wajahe wong sing kulino mendem niku gigu. Gila campur nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Nggih apa? Bojo sampean mendem sampean diambung ya meneng ae. Kok mentolo. Omong sak omong ya ketara. Tiyang nek kulino salat ya omongane apik. Ene ngopo-opo nyebut sithik-sithik nyebut kebreset innalillah. Astagfirullah. Subhanallah. Ngono. Lah nek ora patek salat ya misuan. Sithik-sithik miso, sithik-sithik miso. Petuk kanca no. Oh, celurut ngono. Garangan kontingan garangan ngono. Kewetara. Didelok teko salame ketara. Nek ahli salat salame mesti fasih. Soale kulina. Kulina yo. Iya, sing fardhu tok sehari 5 kali, betul? Meskipun sampean ada yang 5 hari sekali. Kalau salat fardhu 5 kali, itu salamnya berarti ping 10. Satu sholat salamnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh kiri. Berarti sehari semalam dilatih mengucapkan salam minimal 10 kali. Mesti fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti fasih. Lainnya wong rakulina sholat. Kon salamnya mesti deng pecotot. Assalamualaikum. Alaikum indah iso. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh he wabarakatuh. Yang ketiga, yakunu mabghudan fi qulubil mukminin. Dibenci oleh orang-orang mukmin dalam hatinya. Secara otomatis tiang niku nek mboten salat, niku akan terkucil dari pergaulan orang-orang mukmin. Dene mecetat terpencil, terkucil, ora patek kerasan kumpul karo wong sing salat, kumpul karo wong sing iman. Pancen wong nek elek niku kumpul wong apik ora patek kerasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nate matur nek wong apik kumpule apik, senenge apik, al khairu yuhibbul khaira. Wong apik iku seneng keapian. Wong apik hobi nglakoni keapian. Wong sing apik betah manggon ning keapian, kerasan manggon ning keapian. Wong Islam sing apik iku wong Islam sing betah manggon ning keapian, kerasan melok kegiatan keapian. Wong Islam sing selamat iku wong Islam sing betah manggon ning pengajian, kerasan nang gone masjid. Padha karo iwak sing selamat, iwak sing betah nang jero banyu, kerasan nang jero banyu. Ana iwak ora betah manggon jero banyu, iwak ora kerasan nang jero banyu iku tandane iwak njaluk digoreng. Bu, iwak ora betah nang jero banyu, iwak kok gak kerasan manggon jero banyu iku tandane iwak njaluk digoreng. Nah iki ana wong blembem ora betah nang pengajian, wong blembem ora kerasan nang gone masjid iku tandane wong blembem njaluk di terkucil. Uripe wis kepencil wong mboten salat di kalangan orang-orang mukmin maksudnya. Matine malah nemen. Subhanallah, tiang niku nek ahli salat nalika pejah niku sing takziah kuwatah. Sing nyolati yo kathah, meskipun itu wayahe akeh penggawean, uleng-ulengan nyambut gawe. Ngeten niku sing nyolati nggih kathah, sing ngetutke ngantos ndugi kuburan nggih kathah. Tapi tiang nek mboten salat senajan wayah nganggur lho sing takziah ora pati ana ana arang-arang karo turut dalan omong-omongan sak kandhane alhamdulillah yu penyakite wis ora eneng sing nyolati yo arang-arang kadang tangga-tanggane yo moro tapi ora arep nyolati ngentekno rokok lumayan mumpung gratisan sing nyolati akhire mek mudin karo wong loro wong lore ora kok jejer kok ngarep ngguri dadi nyolati mayit renteng-renteng kaya sepur. Mikul no kuburan gak ana sing gelem. Akhire sing mikul mok mantune karo ponakane. Mikul mayit mek wong loro kaya mikul jodang gulir-gulir. Tekan kuburan kasoh. Jeretno. Jare sing tuwek, "Dik, dudukno, Dik." "Iya, Kak, ora usah jero-jero, Kak, sak dengkul lak wis." Dudukno kuburane sak dengkul, diiringno terus diuruki. Lah apa ditinggal mulih kupinge sak ketok. Jare sing tuwek, "Dik, golekno linet, Dik." Ya apa kak, neplok kupinge iki lho, Dik. Nek mboten percados jenengan tanglet Mbah Mudin sing kulino ngedusi mayit. Lak beda. Ngedusi mayit sing ahli salat karo ngedusi mayit sing ora salat. Beda. Ngedusi mayit ini mayite ahli salat biasa, gak ana risih, gak ana rikuh, koyo adus dhewe. Malah semangat, seneng. Tapi ngedusi mayit sing ora salat, karo gregeten. Mayite korak pisan. Tukang gerusuhe desa nang mati ora salat. Moden nyoplok celanane dibayatek pelorot. Nyoplok klambine dibatek gradak benike perotol kabeh. Dadi ngedusi karo mau muring-muring mayite diketake. Ngene sik urip gaya temen kon tak. Mandeke saiki ya matek tak. Engkong-kong sholatnya gak gelem tak. Makanya itu urip iku sholat tak. Salah satu hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan Isra Mi'raj itu adalah mengingatkan kita makna perjalanan hidup manusia. Paling boten kula jenengan diemotaken pada tiga terminal penting yang dijalani Rasulullah. Niki dados isyarat adanya tiga peristiwa penting sing mesti kula jenengan alami. Satu, Masjidil Haram, terminal keberangkatan. Kanjeng Nabi berangkat menjalani Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram. Iki keberangkatan. Ngemotake datang kula panjenengan wontenipun kelahiran. Kula panjenengan berangkat menjalani kehidupan dunia dari kelahiran. Melalui proses pertingkringan dan perblendingan, kemudian melahirkan suarane napa Anwar Zahid. Mesti ngomong bayu sak meneh gerange kok Anwar Zahid. Niki Masjidil Haram, sedaya mengalami kelahiran. Kemudian Masjidil Aqsa, terminal transit peristirahatan. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sempat istirahat di situ Rasulullah. Ini ngemotake kulon jenengan wontenipun kematian. Kulon jenengan pun akan mengalami transit di alam kubur, di alam barzah. Lajeng yang ketiga, Sidratul Muntaha. Itu terminal kedatangan, terminal tujuan. Kulon jenengan pun mengingatkan kita, diingatkan kita tentang adanya hidup lagi sesudah mati. Tujuan yang utama. Ba'dane pecah ten kuburan niku mboten kok terus entek ceritane, nanging kula panjenengan bakal dihidupkan kembali sesudah mati untuk mempertanggungjawabkan amale kula panjenengan nalika ten donya. Dihidupkan kembali sesudah mati, nek enak-enak sak teruse, nek lara-lara sak teruse. Niki sing nentokno urip ten kene alam donya niki. Lane kula jenengan ten kene donya niki wayah ngelumpukno modal sak kathah-kathahe kanggo menjalani kehidupan yang sebenarnya. Ketika kula panjenengan sampun dipun uripaken melih sakwise mati, niku urip sing temenan. Nek enak-enak sak lawase, lek soro soro sak lawase. Go hormat Kanjeng Nabi disambung selawat, sholli wa sallim daiman ala Ahmad, disambung dongane wulan Recep kala wau. Sareng, Allahumma sholli ala Muhammad. Salli wa sallim da'iman ala hamada. Salli ala hamada wal ali wal ashabi man qad وَالْآلِ وَالْأَصْحَابِ مَنْ قَدْ سَمْبُونَ دُونَهُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا dereng apal dongane engko diparingi syairan kersane apal diwaca terus saben dinten dipun waos nggih maknane wong pun kula terangke. Aja tupeh melarat banjur ora salat. Mboten-mboten tiyang melarat sing mboten salat. Nyonyor donya akhirat. Aku kirim salam nang wonge, ya, panerusno. Aja tupeh melarat banjur ora salat. Melarat kok ora salat uripe mesti kualat sampeyan sing kualat-kualatno. Melarat kok ora salat uripe mesti selawat sholli iman ala hamada sholli Allah wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali ganti sing sugih jawabi semugih ngoten nggih. Aja tupe sugih banjur do. Wonten mboten tiyang sugih sing semugih? Meh kabeh. Sampai karo wong tuane ya semugih. Anak rumangsa sugih, emoh kon ngurmat wong tua. Kan bisa bayar pembantu. Akhire wong tuane kon polah-polah dhewe. Aja tupe sugih banjur do. Bondo iku mung nyilih besok bakal mulih wong rame lu duwe. Lillahi ma fis samawati wa ma fil kabeh milike Gusti. Asline menungso mboten gadah napa-napa asli. Mulane bapak ibu sampean sak elek gak nduwe duwe ngono kuwi sampean termasuk wong asli. Ketok aslimu ora duwe apa-apa ngono kuwi. Sing duwite akeh-akeh ora pate asli. Bondo iku eh nyileh ra melok duwe. Buktine sak akeh-akeh donya mati ora digawa. Nggih mboten? Bakul helm, helme akeh mati ora ana sing helman. Entah kono bakul bel ngene lho, bale sak pirang-pirang nek mati nggawa bel pira. Bondo iku mung nyileh besok bakal sholawat sholli iman ala hamada sholli wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad ayo disambung donga donga Allahumma barik lana fi rajab Allahumma amin ya Allah wa sya'bana wa balighna رمضان وشعبان آمين يا الله آمين آمين آمين يا الله jawab sing banter kersane tambah semangat aja tupeh gagah njur kakean bojomu kakan polah ya. Kok semangat temen aja tupe gagah njur kakean gagah kok ra ngibadah uripe mesti susah dengaren cerdas ya. Gagah ora ngibadah uripe mesti selawat sholli. Ayo Mas aja mangap-mangap tok kowe. Sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali donga sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa Sya'bana wa ballighna. Sing banter, sing banter. Aja dupeh kuwasa banjur neko. Enten boten wong kuwasa sing neko-neko. Rata-rata. Aja dupeh kuwasa banjur oh kabeh nang donya mung sedelo kabeh apene. Sampeyan ngomong sedo ngono ra iso. Eh. Ya padha one tapi karep kula sedo. Saman kok ngomong bongko to. Kaya ora ngerti nek sedo niku sae, siksane sampun badal. Lah nek bongko ape diobong ning? Nang kok do ngomong bongko sampeyan. Ya ngomong bongko iki paling nek nguyuh ya ora cewek. Wis nguyuhe ngadeg ora cewek. Cewoke nganggo obat, maksudnya obat tabit. Sing sae to sing sae. Ana donya mung sedelo sedaya badhe. Ayo wong iso ngono lho. Mau kok bongko. Ana donya mung sedelo sedaya badhe. Lah ngoten ayo selawat. Sholli ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wal ali. Go, selawat sareng. Allahumma barik lana fi Rajab. Go, bundung. Oh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Amin ya Allah, amin. Wa Sya'bana wa ballighna. Sing terakhir, jawab sing banter, mau wong lanang tok ganti sing wedok. Aja tupeh ayu banjur dok. Kaya sing jawabi. Aja tupeh ayu banjur dok. Nelingo tuwamu nek wis kempong perot ora. Ah nyadar. Nelingo tuwamu nek wis kempong perot. Alhamdulillah nyadar. Lan sing ayu-ayu aja kathek kemayu. Sampeyan ayu ki ora mergo make upmu. Sampeyan ayu ora mergo lipstikmu. Sampeyan ayu ora mergo wedakmu, sampeyan ayu ki ora mergo pakaianmu, sampeyan ayu ora mergo bodimu, ning sampeyan ayu kuwi mergo sampeyan isih enom. Nah, coba nyawang burine sampeyan kuwi. Ya wis ngono kuwi dadi musuh omben. Nggih sepuntene, Mbah, jenengan tepat dadi conto, Mbah. Ngono nyatane senajan sing sepuh ya melok nyauti, oh ta payu. Sakjane nek nyauti jenengan aja ngoten, Mbah. Nek wis kempong peyot kaya aku. Ya ben boten kemenyek. Ayo selawat disambung donga. Sholli ala Muhammad salli wasallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad dengar sarang Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma amin ya Allah istajib doa ya Allah ya mujib as-sa'ilin wa ballighna ramadana wa sya'bana wa ballighna Allahumma salli ala Muhammad. Selama perjalanan Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi sempat keliling ke syurga. Diteliti penduduk syurga itu kebanyakan berasal dari golongan siji wong melarat sing sabar tur ahli ibadah. Niki mboten didawak-dawakne permasalahane soalnya sampean kabeh ora kepengin melarat. Halo. Nomor loro wong sing lomo, wong sing loman. Isen-isene swarga niku paling akeh wong melarat sing sabar ahli ibadah loro wong loman. Terus Kanjeng Nabi keliling teng gene neraka. Niku akeh-akeh penduduk neraka niku ya rong golongan, siji wong sing medhit, loro wong wedok. Kenapa banyak apa laki-laki enggak ada? Ya ada, tapi akeh wong wedok. Kenapa? Insyaallah ini saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Niki jamnya sampun lewat 12. Subhanallah. Orang ngantuk ya wes aku sing keselen kok. Insyaallah nanti pada pertemuan kita berikutnya tasih wonten jadwal kita bahas itu bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu hikmah-hikmahnya termasuk niki wau. Isen-isene swarga sing akeh pundi isen-isene neraka sing akeh ngoten niku insyaallah disambung benjang meleh. Karena niki waktunya sampun telas. Muga-muga sing kula aturke wonten manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafasahu wa na'iban illa satartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la dhalan illa hadaitahu wa la hasiran illa yasartah wa la maqsudan illa hasaltahu wa la du'aan illa stajabtahu wa la faqiran illa ghanaitahu wa la daynan illa ataitah wa la hajatan min hawajidin wa dunya wal akhirah hiya laqadudan illa qadaitaha wa yasartaha yasir umuruna ya Allah washrah sudurana wahtim bisalihati a'malana Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah rabbi ja'alna muqimina salaha min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سأستونيون أكنبون بانابوندن وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.